Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia kali ini, tanggal 17 Rabiul Tsani 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga hari nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga sekenan pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis nomor 37. Dan insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya. Dan mudah-mudahan hadis ini dalam satu pertemuan bisa selesai. Walaupun hadis yang akan kita pelajari ini, kata Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, adalah merupakan salah satu dari 4 hadis yang merupakan pondasi akhlak mulia. Salah satu dari 4 hadis yang merupakan pondasi akhlak mulia. Hadis tersebut berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya kualitas keislaman seseorang, di antara tanda kualitas baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadis ini sebagian ulama menilai dhaif karena ada illah, ada cacat di sanadnya. Namun ulama yang lain mengatakan bahwa hadis ini memiliki banyak pendukung, memiliki banyak penguat, yang biasa diistilahkan dalam ilmu mustalah hadis syawahid, penguat yang menguatkan hadis ini sehingga bisa naik level dari dhaif menjadi hasan. Di antara ulama yang menguatkan hadis ini adalah Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Abdul Bar, dan juga Imam Nawawi rahimahumullah. Sehingga hadis ini insyaallah bisa dipakai karena levelnya apa? Hasan. Hasan li ghairihi. Mari kita kaji hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya kualitas keislaman seseorang. Kalau kita baca hadis ini dengan seksama, maka Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa kaum muslimin itu antara satu dengan yang lainnya, level kualitas keislamannya itu sama atau tidak? Tidak. Si A dengan si B sama-sama beragama Islam, tapi kualitas keislaman si A dengan kualitas keislaman si B bisa jadi berbeda. Dan itu bukan sesuatu yang aneh, karena item ajaran Islam itu banyak. Semakin banyak ajaran yang diamalkan oleh seseorang, maka kualitas keislamannya pun akan semakin naik. Sebaliknya, semakin banyak ajaran Islam yang dia tinggalkan, maka kualitas keislamannya pun akan semakin turun. Nah, di sini dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita suatu hal yang bisa mendongkrak kualitas keislaman kita. Kelihatannya simpel, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi realitanya, kalau kita teliti, kalau kita pikirkan, kita akan temukan bahwa ternyata hari-hari kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Iya atau tidak? Tidak atau iya? Iya, alhamdulillah. Kok alhamdulillah, Ustaz? Maksudnya ngaku. Ini langkah awal. Pengakuan itu langkah awal untuk perbaikan. Bagaimana mau memperbaiki kalau tidak ngaku? Tadi yang gak jawab mungkin memang hari-harinya baik terus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kan disuruh husnudzon, nggih. Berbaik sangka. Min husni islamil mar'i. Salah satu indikator baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, manakala dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ustaz, taunya ini bermanfaat atau tidak bermanfaat bagaimana? Taunya ini penting, ini tidak penting bagaimana? Atau dengan kata lain, ukurannya apa? Yang jadi barometer untuk menentukan, oh ini baik, ini jelek, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, itu apa, Ustaz? Karena sesuatu yang dianggap bermanfaat bukan buat si A, bisa jadi di mata si B itu tidak bermanfaat. Kongko-kongko. Apa kongko-kongko? Nongkrong bareng dengan geng, bareng dengan teman-teman, itu menurut sebagian orang sangat sangat bermanfaat. Walaupun menurut sebagian yang lain gak ada manfaat. Berarti kan terjadi perbedaan nopo? Perbedaan pendapat. Menurut sebagian orang ngaji seperti ini udan-udan, maka apa? Ngaji. Menurut sebagian orang bermanfaat. Menurut sebagian orang yang lain gue ngapa? Wong terang beora mangkat apa maning? Udan. Berarti terjadi apa tadi? Perbedaan pendapat di dalam menilai ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, ukurannya apa? Kalau kita perhatikan hadis tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda baiknya kualitas seseorang, kualitas keislaman seseorang adalah manakala dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada dua kalimat di sini. Kualitas keislaman dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ketika dua kalimat ini digandengkan oleh Nabi SAW, itu menunjukkan bahwa ada korelasi antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Sehingga kalau kita pengen tahu ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, coba diperiksa di kalimat yang pertama, ada enggak sinyal yang bisa menjelaskan itu? Jawabannya ada. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya kualitas keislaman seseorang. Berarti Nabi SAW memberikan sebuah isyarat, kalau kita pengen tahu ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, kembalikan kepada ajaran Islam. Karena Nabi sedang membahas tentang apa? Islam. Ajaran Islam itu apa? Ya Al-Quran, ya hadis Nabi SAW dengan keterangan yang disampaikan oleh para ulama kita. Jadi kalau kita pengen tahu ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, bukan dikembalikan kepada rasio saya dan rasio Anda, bukan dikembalikan kepada logika saya atau logika Anda, karena pola pikir saya dan pola pikir Anda bisa berbeda, pertimbangan saya dan pertimbangan Anda bisa berbeda. Maka yang tepat adalah untuk menilai ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, kembalikan kepada ajaran Islam, kembalikan kepada ajaran agama. Seandainya ajaran agama kita Al-Quran dan Sunnah menjelaskan bahwa ini bermanfaat, maka kita katakan pasti ini bermanfaat. Sebaliknya, seandainya ajaran agama kita mengatakan ini tidak bermanfaat, maka kita katakan ini tidak bermanfaat, walaupun orang satu kampung mengatakan itu bermanfaat. Togel. Apa? Togel. Bermanfaat? Enggak bermanfaat? Bermanfaat ya? Bermanfaat buat yang menang. Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan bahwa togel dan miras itu ada manfaat. fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalam judi dan minuman keras itu ada dosa besar di dalamnya dan ada manafi'u. Manafi'u itu artinya manfaat-manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi jamak plural, bukan memakai redaksi tunggal. Berarti ada manfaat. Berarti orang apa-apa? Iya apa-apa. Kenapa apa-apa? Karena lebih dominan apanya? Efek negatif. Sehingga diharamkan di dalam agama kita. Walaupun ada manfaat. Maka ketika kita akan menilai apakah judi termasuk hal yang layak ditinggalkan atau dikerjakan, jangan dikembalikan kepada omongan orang, wah nyong menang ke, bisa bangun masjid. Tapi jarang orang kayak gitu. Jarang. Biasanya kalau menang itu mau apa? Foya-foya. Buat pesta, miras, biasanya kayak gitu. Ya. Seringnya kayak gitu. Karena memang duitnya tidak nolong, tidak berkah. Duit setan di pangan, iblis. Kalau buat sedekah gimana Ustaz? Ya, gak diterima. Loh taunya Ustaz, Rasulullah SAW yang mengatakan, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi ketika kita mau infak itu kita harus betul-betul menyeleksi yang akan kita infakkan itu sumbernya dari mana, supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ukuran untuk menilai ini bermanfaat atau tidak bermanfaat adalah dikembalikan kepada apa tadi? Ajaran Islam. Dikembalikan kepada syariat Islam. Nah, apa saja yang tidak bermanfaat? Sesuatu yang tidak bermanfaat itu level-levelan. Ada yang levelnya parah, ada yang levelnya sedang, ada yang levelnya ringan. Ya. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat buat kita itu tidak satu level. Level yang paling tinggi, yang paling parah itu adalah maksiat. Sesuatu yang tidak bermanfaat, contohnya yang paling jelas adalah apa? Maksiat. Bermanfaat atau tidak? Tidak. Justru sebaliknya. Kebalikannya bermanfaat, nopo? Ya tidak bermanfaat, berbahaya. Berbahaya. Berbahaya buat dunia kita dan berbahaya buat akhirat kita. Tidak ada manfaatnya di dunia, apalagi di akhirat. Makanya perhatikan orang-orang yang rajin berbuat maksiat. Pasti hidupnya tidak nyaman. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan ditimpa dengan kehidupan yang sempit. Lo kayak sugih Ustaz. Sempit di sini kan tidak selalu identik dengan sempit materi. Yang lebih tidak mengenakan itu sempit hati, itu lebih tidak mengenakan. Makanya banyak sekarang artis-artis yang pada hijrah. Padahal secara materi duniawi cukup atau tidak? Bukan cukup, lebih. Tapi mereka tidak menemukan sesuatu yang bernama kebahagiaan. Tapi kok masih banyak yang bertahan, Ustaz? Kok masih banyak yang bertahan? Tinggal tunggu waktu saja. Waktu apa? Waktu apa? Ya nek ora hijrah ya mati. Yang berhijrah itu jujur. Dia mengakui bahwa hidupnya selama ini tidak tenang. Sedangkan yang belum hijrah belum berani untuk menyatakan kejujuran dia tentang ketidaktenangan kehidupan. Jadi tinggal nunggu apa? Waktu saja. Orang yang berbuat maksiat itu hidupnya tidak akan tenang, rugi dia. Makanya diumpamakan bahwa orang yang ingin memuaskan dirinya dengan maksiat itu seperti orang yang kehausan kemudian disuruh minum air laut. Orang yang apa? Kehausan disuguhi air laut, apa yang terjadi? Tambah haus. Jadi salah satu cara kita untuk mengerem nafsu ini, karena nafsu selalu mendorong kita untuk berbuat maksiat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kita untuk berbuat kejelekan. Salah satu cara untuk mendorong atau menekan dorongan nafsu tersebut adalah dengan berpikir jernih. Apa untungnya saya berbuat maksiat? Mungkin kalau kita bicara tentang akhirat belum kelihatan. Tapi yang kita lihat saja dalam keseharian, apa untungnya kita berbuat maksiat di dunia ini yang sekarang kita jalani? Apa untung? Apa kalau nonton BF terus jadi tambah ganteng? Itu kan keuntungan apa? Duniawi. Enggak juga kan? Apa hidupnya jadi tenang? Apa hubungan dengan keluarga jadi harmonis? Jawabannya tidak. Sudah hati tidak tenang, urusan rumah tangga bermasalah, hubungan kita dengan istri tidak harmonis, dan itu bisa dirasakan. Bisa dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika mulai ada kerenggangan hubungan antara kita dengan pasangan kita, antara kita dengan anak-anak kita, maka langkah yang terbaik saat itu adalah introspeksi diri. Apa dosa yang saya kerjakan? Bukan malah menyalahkan pasangan kita atau anak-anak kita. Seorang ulama kita mengatakan inilah syiddah wa'rifu dzalika fi khuluqi dabbati wa imra'ati wa khadimi wa fa'ri baiti. Kata ulama tersebut, setiap aku berbuat maksiat aku langsung bisa merasakan efek negatifnya dari perubahan perilaku hewan tungganganku, perubahan perilaku istriku, perubahan perilaku pembantuku, dan perubahan perilaku tikus-tikus yang ada di rumah. Jadi beliau itu ketika melihat ada perubahan sikap dari makhluk-makhluk terdekat, tikus terdekat tadi, makhluk terdekat, makhluk itu kan mencakup manusia, mencakup hewan. Ketika aku melihat ada perubahan sikap dari orang-orang terdekatku, dari makhluk-makhluk yang tinggal di sekelilingku, aku langsung bisa merasakan itu adalah salah satu dampak buruk dari dosa yang aku kerjakan. Seandainya pola pikir kita seperti itu, insya Allah tidak ada masalah yang membesar. Insya Allah masalah cepat selesai. Tukaran karo bojone, langsung introspeksi, ini karena dosa. Langsung bilang sama istri, bu, aku sing salah. Ya udah mas, aku sing salah. Ya wis pada sepurane, ya wis rambut. Kalau pola pikirnya adalah memperbaiki diri, introspeksi diri. Tapi kalau pola pikirnya adalah selalu mencari kambing hitam, dan kambing hitamnya itu di luar kita, bukan kita, pasti akan semakin besar masalah. Tukaran, tengkar dengan istri. Istri mengungkit kesalahan kita, kita mengungkit kesalahan istri. Istri mengungkit kesalahan kita seminggu yang lalu, kita mengungkit kesalahan istri sebulan yang lalu. Istri gak terima, mengungkit kesalahan kita setahun yang lalu, kita mengungkit kesalahan dia sebelum kita nikah sama dia. Selesai? Bubar. Itu bersumber dari maksiat. Sehingga hal pertama yang harus kita tinggalkan, sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita adalah maksiat. Karena itu tidak membuat hidup kita menjadi nyaman di dunia, apalagi di akhirat. Ayat yang tadi saya baca, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling, tidak mengindahkan peringatan dari Allah, maka dia akan dihukum dengan kehidupan sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di hari kiamat nanti, manusia tersebut akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. A'ma, dalam keadaan buta. Maka orang tersebut bertanya kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbi, kenapa sekarang aku buta? Padahal dulu ketika di dunia aku bisa melihat. Wa qad kuntu basira. Aku bisa melihat. Mataku sehat. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatska ayatuna fanasita. Kondisi yang kamu rasakan saat ini itu gara-gara saat dulu kamu di dunia sudah diberi peringatan. Ayat Al-Qur'an sering dibacakan, hadis Nabi SAW sering dibacakan, para mubalig, para ustaz, para kiai, para dai sudah menyampaikan nasihat. Akan tetapi engkau abaikan peringatan tersebut. Ini semua gara-gara ketika di dunia kamu sudah diingatkan tapi engkau abaikan. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka akibatnya sekarang engkau pun juga balik diabaikan. Karena kamu mengabaikan, maka sekarang kamu diabaikan. Karena dahulu kamu melupakan Allah, maka sekarang engkau dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu gara-gara maksiat. Sehingga hal yang tidak bermanfaat, pertama kali yang harus kita tinggalkan adalah apa? Maksiat. Level berikutnya adalah hal-hal yang sifatnya makruh. Apa? Hal-hal yang sifatnya makruh. Apa bedanya makruh sama haram? Kalau maksiat kan haram ya. Bedanya makruh sama haram apa? Kalau haram itu wajib ditinggalkan. Berarti kalau dikerjakan dosa. Kalau makruh, kalau haram wajib ditinggalkan. Kalau makruh sebaiknya ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak dosa. Kalau haram dikerjakan dosa. Maka tadi saya katakan level berikutnya di bawahnya. Sesuatu yang tidak bermanfaat yang wajib ditinggalkan maksiat. Sesuatu yang tidak bermanfaat yang sebaiknya ditinggalkan adalah sesuatu yang makruh. Sesuatu yang makruh keharam, makanan yang tidak haram. Kalau di Indonesia ya makanan-makanan model-model yang baunya apa? Menyengat. Ya kalau di Arab sana ya bawang putih, ya, daun bawang yang kalau dimakan itu baunya enggak enak. Ya. Kalau di Indonesia ya apa manik. Dua sejoli. Apa? Jengkol kalau pete. Jadi mangan jengkol ben ora mambu mangan apa? Pete. Iya orang mambu jengkol. Tapi mambu apa? Pete. Enggak haram. Tapi sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena berpotensi mengganggu orang lain. Baik mengganggu secara langsung, ketemu langsung dengan orang yang diajak bicara, atau tidak secara langsung, Anda meninggalkan jejak, itu tidak langsung namanya. Wong ora mangan pete kok dibagini apa? Mambune sing orang genah nang kamar mandi. Sudah belum? Terang dikit. Ini sifatnya apa? Makruh. Tinggalkan. Ya. Dan ketika orang sudah bisa menekan nafsunya, buat orang yang suka jengkol itu angel. Ya. Apalagi semur apa? Semur jengkol. Buat sebagian orang yang memang sudah senang, itu susah untuk meninggalkan. Tapi disitulah kualitas keislaman Anda akan diuji. Apakah kita merasa nyaman kualitas keislaman kita dari dulu sampai tua levelnya PAUD? Atau naik dikit jadi apa? TK. Masa kita tidak ingin meningkatkan kualitas kita dari PAUD menjadi TK, dari TK menjadi SD, dari SD menjadi SMP, SMP, SMA. Apa kita enggak ingin seperti itu? Bok wis menikmati jengkol 40 tahun. Apa sudah tidak cukup saatnya kita untuk ngurangi dalam rangka untuk meningkatkan apa tadi? Kualitas keislaman. maju tua, itu kan seharusnya semakin bisa mengendalikan apa? Nafsu. Bisa jengkol nafsu, iya nafsu makan. Yang namanya nafsu itu kan tidak selalu identik dengan apa? Nafsu kemaluan. Perut juga ada nafsunya, kemaluan juga ada nafsunya, lisan juga ada nafsunya semua. Sudah? Belum? Oh belum bunyi. Nunggu bunyi. Itu semuanya nafsu. Kemaluan punya nafsu, perut punya nafsu, apalagi mata punya nafsu, mulut punya nafsu semuanya. Sekali-kali orang ya orang apa sekali-kali, sekali nang rumah, sekali nang warung, sekali nang kabeyan sekali-kali. Latihan dong. Saya tidak katakan harus, cuman itu bagian dari latihan kita untuk meningkatkan kualitas keislaman. Jadi level yang paling parah itu sesuatu yang tidak bermanfaat adalah dosa dan maksiat. Berikutnya apa? Sesuatu yang makruh. Yang ketiga, sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa jadi sesuatu yang mubah. Mubah ini bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Jawa? Nah, nanti kita jelaskan habis adzan insyaallah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Level yang ketiga, sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa jadi hal-hal yang aslinya bersifat mubah. Mubah yang dimaksud di sini adalah mubah dalam bahasa Arab. Karena mubah dalam bahasa Arab dengan mubah dalam bahasa Jawa itu berbeda makna. Mubah dalam bahasa Arab artinya boleh. Apa artinya? Boleh. Ini adalah hal yang mubah. Artinya ini hal yang boleh. Itu dalam bahasa Arab. Kalau mubah dalam bahasa Jawa artinya sia-sia, mubadir. Bukan itu yang kita maksudkan. Kalau mubadir itu sudah masuk dalam level yang pertama. Itu termasuk maksiat. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Mubadzir itu adalah temannya, saudaranya setan. Saudaranya setan masih sesuatu yang haram. Baik. Yang ketiga yang perlu kita tinggalkan, sesuatu yang sifatnya mubah, aslinya boleh, tapi ketika kita berlebihan dalam mengerjakan sesuatu yang mubah itu, maka bisa jadi kita akan terganggu dalam beribadah. Saya kasih contoh. Yang paling mudah mungkin di zaman ini adalah berita. Apa? Berita. Baca berita hukumnya apa? Boleh. Baca berita hukumnya boleh. Untuk mengetahui realita kondisi kejadian ini, kejadian itu. Tapi coba kita perhatikan, ketika kita buka HP, kemudian kita buka website berita, aslinya kan boleh. Tapi coba kita perhatikan, dari sekian berita yang kita baca itu, berapa persen yang bermanfaat? Bermanfaat di sini untuk urusan duniawi kita dan untuk urusan ukhrawi kita. Urusan duniawi kita bermanfaat untuk mengembangkan bisnis kita. Ini contoh, bermanfaat untuk urusan duniawi. Bermanfaat untuk urusan ukhrawi, menambah keimanan kita. Dari sekian banyak berita yang kita buka setiap hari itu, berapa persen yang bermanfaat untuk duniawi atau ukhrawi kita? Jujur, dominan yang mana? Bermanfaat atau tidak bermanfaat? Dominan yang tidak bermanfaat. Mungkin kita pertama kali pengen tahu kejadian anu, tapi yang namanya penyedia berita, website penyedia berita, situs penyedia berita, begitu kita baca satu berita, dia pasti akan apa? Menampilkan berita yang lain. Betul? Dan biasanya berita yang ditampilkan berita yang sedang viral. Dan biasanya sesuatu yang viral itu urusan rumah tangga, kawin, cerai, poligami. Itu yang sedang viral. Akhirnya mau gak mau kita jadi baca, oh si fulan kawin, oh si fulan cerai, oh si fulan rebutan apa? Gono-gini. Saya tanya sama jenengan, apa manfaatnya jenengan tahu si fulan cerai dengan si fulanah? Apa manfaatnya? Coba sekarang kita urut, manfaat duniawinya apa? Tambah sugih, tambah ganteng, tambah ayu. Gak ada manfaatnya. Oke, akhirat. Ada manfaat ukhrawi, kita tahu si fulan cerai atau nikah, poligami atau apa? Apa manfaatnya secara ukhrawi kita? Apa pahala kita tambah banyak? Apa begitu kita mendengar, membaca berita si fulan dengan si fulan nikah atau cerai, kemudian jadi kita jadi khusyuk sholatnya? Enggak toh. Berita yang lainnya misalnya tentang oh klub anu main bola menang, skornya sekian. manfaatnya apa Anda tahu? Ya tapi kan itu kan klub apa? Klub apa? Tim kesayangan saya. Itu kan klub favorit saya. Oke. Ketika Anda menjadikan itu sebagai klub favorit, manfaat duniawi dan ukhrawinya apa? Mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Apa manfaat yang saya petik? Apa pemain bolanya kalau datang ke Indonesia terus menyambangi rumah jenengan mau duit itu? Karena jenengan adalah fans berat dia yang seluruh aksesorisnya jenengan koleksi mulai dari shalnya, kaosnya, apa namanya? Sepatu nebalin, jenengan koleksi semuanya. Apa terus jadi pemilik klub itu datang ke rumah jenengan nyata kue hadiah? Apa manfaatnya? Mari kita jujur supaya kita itu bisa meningkatkan kualitas keimanan kita. Baik Ustaz, ketika kita sudah tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, mulai dari level yang paling tinggi, yang paling parah, yaitu apa tadi? Maksiat. Terus berikutnya apa? Sesuatu yang makruh. Yang ketiga, sesuatu yang mubah. Kalau sudah kita tinggalkan itu semua Ustaz, apa untungnya buat kehidupan kita? Apa untungnya? Ketika kita menekan nafsu kita untuk meninggalkan sesuatu yang haram, makruh, bahkan sesuatu yang mubah sekalipun, untungnya apa Ustaz buat kehidupan kita? Satu, untungnya hati kita akan lebih tenang. Hati kita akan lebih tenang. Jujur sama diri kita sendiri. Ketika kita mengetahui tentang tadi itu, kawin cerai, kemudian si Anu baru beli rumah, digrebek isinya. Isinya itu ada kolam renangnya, ada helipadnya, ada... Saya tanya sama jenengan. Begitu jenengan melihat sesuatu yang wah itu tadi, uripe tambah tenang, apa tambah orang tenang? Buat Anda atau buat istri Anda? Hah? Buat Anda atau buat istri Anda? Dua-duanya. Gak tenang istrinya. Pak, kapan duwe helipad? Motor be. Nyicil helipad. Tapi ketika kita abaikan itu, kita tidak buka, kita tidak baca, hati kita akan tenang. Jadi kepo. Apa? Kepo, pengen tahu urusan orang. Itu sesuatu, salah satu hal yang membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Pengen tahu urusan rumah tangga orang, pengen tahu sesuatu yang baru dibeli oleh orang, pengen tahu harganya berapa, tukunya nanti. Itu membuat hati kita menjadi tidak tenang. Tapi sebaliknya, ketika kita tinggalkan hal-hal tersebut, hati kita akan tenang, hidup kita akan nyaman. Coba sekarang kita mereview, kita mengulang, mengingat, memutar ingatan kita 20 tahun yang lalu. Ketika saat itu, kalau seandainya kita punya HP, HP itu HP yang jadul, yang hanya bisa buat SMS, hanya bisa buat telepon. Dengan sekarang ketika ada gadget, hatinya lebih tenang mana? Dia. Kalau kita mau jujur, hati kita lebih tenang dulu. Kenapa? Karena dulu kita gak banyak baca berita ini, berita itu, grup ini, grup itu. Sekarang grup isinya grup semuanya. Kita gak pengen baca info anu, info itu. Ada yang nge-share di mana? Mau gak mau harus baca. Satu, kalau tinggalkan hal yang tidak bermanfaat, hati kita akan apa? Tenang. Yang ketiga, yang kedua, kita bisa nge-save waktu lebih banyak untuk beribadah. Nge-save gue apa sih? Kita bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk beribadah. Banyak di antara kita belum bisa membaca rutin Al-Quran satu hari satu juz, betul? Alasannya apa? Gak ada waktu. Bohong. Gak ada waktu. Buka HP berapa kali? Waktu buka HP itu kurangi saja setengahnya, bisa baca satu juz. Intinya apa? Kalau kita tinggalkan hal yang tidak bermanfaat, akan terbuka pintu beramal banyak di hadapan kita. Sekarang coba kalau orang ngantri, ngantri beli tiket, ngantri di rumah makan, ngantri apa, langsung apa? Buka HP. Seandainya tidak ada itu, apa yang kita kerjakan? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Dapat amal soleh. Mari kita putuskan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dengan segala levelnya, dari yang paling parah, menengah, sampai yang ringan. Wallahu ta'ala a'la wa'ala.